Asik. Asmara. Haji Sulis, silakan istrinya ditemenin dong. Ya, Pak Sulis. Hei, tunggu dulu, belum nyanyi. Pesona dulu nyanyi. Pesona. Oke. Oke, oke, oke. Kalau suaranya Mas Odek boleh enggak? Ayo Mas Odek. Goyang sama-sama lagi yuk. Jai Donata. Boleh saya dengar tepuk tangannya dulu? Alhamdulillah.